بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan waqif indal mutasyabihi wala taqis syai'an, dan berhentilah pada dalil yang samar maknanya, dan janganlah engkau mengkiaskan sesuatu pun. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قوله وقف عند المتشابه, ucapan الإمام البربهاري رحمه الله, dan berhentilah pada dalil yang samar maknanya, yakni Al-Qur'anu fihi al-muhkamu wa fihi al-mutasyabihu, yaitu Al-Qur'an di dalamnya terdapat ayat yang jelas maknanya dan di dalamnya terdapat ayat yang samar maknanya. وَقَدْ يُوْجَدُ فِي السُنَّةِ وَقَدْ يُوْجَدُ فِي كَلَامِ النَّاسِ, dan terkadang didapati pula di dalam as-sunnah, dan terkadang didapati pula di dalam ucapan manusia. فَلَا تَتَجَرَّعْ, maka janganlah engkau bersikap lancang. Wala tasluk masalika ahli zayri alladhina yattabi'una al-mutashabiha batigha'a al-fitnati wa batigha'a ta'wilihi, dan janganlah engkau menempuh jalan orang-orang yang menyimpang, yang mengikuti dalil-dalil yang samar dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari tafsirnya. Al-mutasyabihu ma ya'lamuhu kullun nasi wa la yajhaluhu kullun nasi, dalil yang samar maknanya tidak setiap orang bisa mengetahuinya, tidak pula seluruh manusia tidak mengetahuinya. Man waffaqahumullahu minal ulama'ir rasikhina قَدْ يَعْرِفُونَ الْمُتَشَابِهَا وَيَرُدُّونَ الْمُتَشَابِهَاتِ إِلَى الْمُحْكَمَاتِ. Orang yang Allah berikan taufik kepada mereka dari kalangan para ulama yang kokoh dalam ilmunya, terkadang mereka mengetahui dalil yang samar maknanya, dan mereka pun mengembalikan dalil-dalil yang samar maknanya kepada dalil-dalil yang jelas maknanya. Kullun ala hasabi ma atahu Allahu tabaraka wa ta'ala min al-fiqh fid-din, masing-masing sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan berupa pemahaman tentang agama ini. Ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una al-mutashabihati ibtigha'a al-fitnati wa la ya'khudhuna bil muhkamati im'anan minhum fil fitani. Adapun orang-orang yang di dalam kalbu-kalbu mereka terdapat penyimpangan, mereka mengikuti dalil-dalil yang samar dalam rangka mencari-cari fitnah, dan tidaklah mereka mengambil dalil-dalil yang jelas maknanya sebagai bentuk kesungguhan mereka di dalam fitnah-fitnah. Asyahidu intinya adalah annahu idha ishtabaha alaika nassun qur'aniyun taqif indahu wakil ilmahu ila alimihi Rabbina subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya apabila tersamarkan olehmu sebuah dalil dari Al-Quran, maka berhentilah padanya dan serahkan ilmunya kepada yang mengetahuinya, yaitu Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, huwalladhi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran. Di antaranya adalah ayat-ayat yang jelas maknanya. Itulah dia Ummul Kitab. Dan ayat-ayat yang lain yang samar maknanya. Adapun orang-orang yang di dalam kalbu mereka terdapat penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat yang samar dari Al-Quran dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari ta'wilnya. Padahal tidaklah mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya. Ikhtalafu fil wawi hadhihi, hal hiya wawu atfin aw wawu istimafiyatin. Para ulama berbeda pendapat tentang huruf wawu ini, yaitu pada kalimat warrasikhuna fil ilm. Apakah ia wawu ataf yang berkonsekuensi makna ayat ini yang mengetahui ta'wilnya adalah Allah dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya, atau ia wawu istinafiyah, wawu untuk memulai kalimat yang baru? konsekuensinya yang maknanya yang mengetahui takwilnya hanyalah Allah saja. Yurajjihu Ibnu Taimiyah annaha wawu atfin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menguatkan pendapat bahwasanya wawu tersebut adalah wawu ataf, yakni Allahu ya'lamul mutasyabiha wal ulama'u aydan ya'lamunal mutasyabiha, yaitu Allah Ta'ala mengetahui dalil yang samar, demikian pula para ulama mengetahui dalil-dalil yang samar. Wa yudkaru an ibni Abbasin radiyallahu anhuma annahu yaqulu ana mimman ya'lamu ta'wilahu. Dan disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, aku termasuk di antara yang mengetahui takwilnya, mengetahui tafsir dari dalil-dalil yang samar maknanya. Dan sebagai catatan bahwa dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tidak termasuk di antara dalil-dalil yang samar maknanya, akan tetapi termasuk di antara dalil-dalil yang jelas maknanya. Misalnya firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Makna yad dalam ayat ini jelas, yaitu tangan yang hakiki, benar-benar tangan. Akan tetapi tangan Allah Ta'ala berbeda dengan tangan makhluk, dan kita tidak mengetahui seperti apa tangan Allah Azza wa Jalla. Qauluhu wa la taqis syai'an, ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan janganlah engkau mengkiaskan sesuatu pun. Asyahidu intinya adalah anna ahlal ahwa'i yugrimuna bittiba'il mutasyabihi, bahwasanya para pengikut hawa nafsu mereka senang mengikuti dalil-dalil yang samar maknanya. Fayuhadzirukal muallifu an tasluka maslakahum, maka muallif al-imam al-Barbahari rahimahullah memperingatkanmu dari menempuh jalan mereka. Wa idza kunta qabil tabasa 'alaika al-mutashabihu fala tughamir kama yughamiru ahlul ahwa'i, dan apabila tersamarkan olehmu dalil yang samar maknanya, janganlah engkau menjerumuskan dirimu sebagaimana para pengikut hawa nafsu menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan. Faqif indahu, berhentilah pada dalil yang samar tersebut. Fa inna fil wuqufi indahu salamata وفي تفسيره بالباطل واتباعه والعياذ بالله الهلاك. karena sungguh dalam sikap berhenti pada dalil yang samar maknanya tersebut terdapat keselamatan. Dan di dalam menafsirkan dalil yang samar tersebut dengan kebatilan serta mengikuti kebatilan tersebut wal'iyadu billah, terdapat padanya kebinasaan. Wa in kana hunaka ulama'u rasikhuna fas'alhum faqad tajidu 'indahum ma yuzihu al-ishkal alladhi 'arada laka. Dan apabila di sana ada para ulama yang kokoh dalam ilmunya, bertanyalah kepada mereka. Bisa jadi engkau dapati pada mereka perkara yang menghilangkan iskal, menghilangkan kesamaran yang menimpamu. Awirji' ilal mufassirin al-fuhuli min ahli sunnati faqad tajidu indahum ma yuzihu ankal iskala. Atau merujuklah kepada para ahli tafsir yang mumpuni dari kalangan ahli sunnah. Bisa jadi engkau dapati pada mereka perkara yang menghilangkan darimu kesamaran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wala tatlub min indika hilatan taruddu biha ala ahli al-bid'i fa innaka umirta bis-sukuti anhum wa la tumakkinhum min nafsika. Dan janganlah engkau mencari dari sisimu tipu daya yang engkau membantah dengannya para ahlul bid'ah, karena sesungguhnya engkau diperintahkan untuk mendiamkan mereka, para ahlul bid'ah, dan jangan engkau biarkan mereka menguasai dirimu. Ama alimta anna Muhammad bin Sirin fi fadlihi lam yujib rajulan min ahlil bid'i fi mas'alatin wahidatin wala sami'a minhu ayatan min kitabillahi. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala dengan keutamaan yang ada padanya, ia tidak menjawab seseorang dari kalangan ahlu bid'ah dalam sebuah permasalahan. Tidak pula ia mau mendengar dari ahlu bid'ah tersebut sebuah ayat dari kitabullah. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, yaitu kenapa engkau tidak mau mendengar sebuah ayat Al-Quran yang datang dari seorang ahlul bid'ah. Faqala akhafu an yuharrifaha fayaqa'a fi qalbi syai'un. Maka Muhammad ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, aku khawatir ia merubah ayat tersebut lalu muncul dalam kalbuku sesuatu. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هذا الكلام لمن يضعف عن مواجهة أهل البدع. Ucapan ini ditujukan bagi orang yang tidak mampu menghadapi ahlul bid'ah. Amma man atahu Allahu ilman wa qudratan ala nusratil haqqi wa dahbil abatili fahadha jihadun. Adapun orang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan kemampuan untuk menolong kebenaran dan meruntuhkan kebatilan-kebatilan, maka ini justru merupakan jihad. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Yahya bin Yahya An-Nisaburi التميمي الذب عن السنة أفضل من الضرب بالسيوف. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Yahya bin Yahya An-Nisaburi At-Tamimi berkata, membela sunnah lebih utama daripada tebasan pedang-pedang. Fadhabbu 'ani sunnati jihadun wa nusratul haqqi jihadun wa raddul batili jihadun. Maka membela sunnah merupakan jihad, menolong kebenaran merupakan jihad, dan membantah kebatilan merupakan jihad. Wa kalamul mu'allifi yunazzalu ala man ya'jizu wa yata'arradu liqabuli syubahi wal wuku'i fiha wa fiddalalati. Dan ucapan muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala tersebut ditujukan kepada orang yang lemah dan dikhawatirkan akan menerima syubhat-syubhat dan terjatuh ke dalam syubhat-syubhat dan kesesatan-kesesatan. Hadza 'alaihi an yaskuta. Orang yang lemah seperti ini wajib baginya untuk diam. Amma man indahu qudratun ala nusratil haqqi wa dahbil batili fa fi haqqihi qad yajibu an yanhada biraddil batili wa nusratil haqqi wa raf'i rayatihi. Adapun orang yang memiliki kemampuan untuk menolong kebenaran dan meruntuhkan kebatilan, maka pada dirinya bisa jadi wajib baginya untuk membantah kebatilan, menolong kebenaran, dan meninggikan bendera kebenaran. ولهذا ترى ابن عباس جادل الخوارج كما في رواية عبد الرزاق. Karena inilah engkau mengetahui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendebat orang-orang Khawarij sebagaimana di dalam riwayat Abd al-Razzaq rahimahullah. kanu 24,000. Falamma nadharahum wa dahada batilahum 'ada minhum ila al-haqqi 20,000. Tatkala itu orang-orang Khawarij berjumlah 24,000 orang. Maka tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendebat mereka dan meruntuhkan kebatilan mereka, kembali dari mereka kepada kebenaran 20,000 orang. Warriwayatul masyhuratul madhkuratu fin nasi annahum kanu 6,000, raja'a minhum 4,000. Dan riwayat yang masyhur yang disebutkan di kalangan manusia bahwa tatkala itu orang-orang Khawarij berjumlah 6,000 orang, rujuk dari mereka 4,000 orang. Lakin hadhihir riwayatu sahihatun wa annahum kanu 24,000 faraja'a minhum 20,000. Akan tetapi riwayat inilah yang benar, yaitu bahwasanya orang-orang Khawarij tatkala itu berjumlah 24,000 orang, lalu rujuk dari mereka 20,000 orang. Wala an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'ami. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh Allah memberikan hidayah dengan sebab dirimu satu orang lebih baik bagimu daripada unta merah. Wa kam hadallahu basharan bi jihad ibn Taymiyyah wa amsalihi fi raddi ala ahli al-batili wa bayanil haqqi. Dan betapa banyak Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada manusia dengan sebab jihadnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dan yang semisal dengannya dalam membantah ahlul batil dan menjelaskan kebenaran. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.